الكريم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى kita lanjutkan kajian kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Pada kali ini kita masuk ke al-bab al-ishrun, bab ke-20. في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. Kita mempelajari bagaimana metodologi para ashabun nafi, atau disebut juga dengan nufat, yaitu orang-orang yang menafikan asma, terutama sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam konteks ini lebih luas lagi kita membahas nufatus sifat, ya, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menafikan asma itu hanya masuk Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun kalau menafikan sifat, maka masuk ke dalamnya Jahmiyah terutama, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang semisalnya. Jadi fi tariqatin nufati fi ma yajibu itsbatuhu aw nafihu min sifatillah. Metodologi kalangan nufat, kalangan Mu'tazilah, kalangan atau kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, baik keseluruhan maupun sebagian, baik semuanya maupun parsial, mereka menafikan apa? Menafikan hal-hal yang wajib isbatnya atau nafinya dari sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه. Ini yang menjadi ittifaq dan ijma' di kalangan nufat, baik di kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, untuk mengisbatkan, menetapkan lillahi minas sifat, menetapkan sifat-sifat milik Allah Azza wa Jalla, apa yang akal-akal mereka melazimkan penetapannya, dan menafikan dari Allah Azza wa Jalla sifat-sifat yang akal mereka melazimkan penafiannya. Gimana, paham? Jadi kita itu imma mengisbat, imma menafikan, imma menetapkan, imma meniadakan. Taib, atau menafikan, atau untuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, imma untuk sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, imma kita mengisbat, menetapkan bahwasanya itu adalah sifat Allah, imma kita mengatakan itu bukan sifat Allah, gitu aja kan. Tapi barometernya dan standarnya itu apa? Kalau ahlus sunnah wal jamaah, barometer dan standarnya adalah apa-apa yang diisbatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita isbatkan. Apa-apa yang dinafikan dari dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita nafikan. Kalau Allah Ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Di sini ada sifat hayat dan sifat qayyumiyah. Maka kita sebagai ahlu sunnah mengisbatkan sesuai dengan terwujudnya dalil akannya. Maka iqtidak terhadap isbat sifat hayat dan sifat qayyumiyah, itu iqtidaknya konsekuensinya bukan dari akal, tetapi dari wujudun nas, dari keberadaan nas. Selama nasnya ada, maka kita isbatkan. Tapi kemudian setelah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak pula tidur. Maka di sini ayat ini menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iqtida akan penafiannya, yaitu kelaziman penafiannya, bukan dari akal belaka, melainkan dari terwujudnya nas yang menafikannya. Ya, terwujudnya nas yang menafikannya. Ya, memang bisa kalau misal pakai akal, kadang bisa untuk menafikan suatu sifat yang ternisbat kepada Allah. Misalnya Allah Ta'ala itu Sami', Maha Mendengar. Maka kita nafikan sifat tuli walaupun tanpa ada nas bahwasanya Allah tidak tuli gitu misalnya. Kita enggak tahu nasnya, tetapi karena Allah itu Maha Mendengar, maka konsekuensi logisnya adalah menafikan hal yang bertentangan dengan sifat pendengaran, yaitu tuli. Tapi bukan di situ mizannya, pembedaan antara ahlu sunnah dengan para nufat mu'atilah ini. Yaitu mizannya adalah kita ini, kalau ahlu sunnah, ma wafaqal kitab was sunnah, kita ikuti. Sedangkan mizan para nufat dan ahli kalam, ma wafaqal aqlu, baru diikuti. Apa yang sesuai dengan akal mereka, bukan akal kita ya, akal mereka, maka baru mereka lakukan konsekuensinya. Kalau akal mereka mengisbatkan, maka mereka isbatkan. Kalau akal mereka menafikan, maka mereka nafikan. Maka di sini lihat ittifaq nufat, yaitu kesepakatan para nufat. Mereka mengisbatkan sifat-sifat yang ternisbatkan kepada Allah, itu baru mereka isbatkan jika sesuai dengan akal mereka untuk mengisbatkannya. Dan mereka baru menafikan apa yang sesuai dengan akal mereka untuk menafikannya. Baik, sawa'un wafaqa, atau bisa sawa'an wafaqal kitaba was sunnah. Baik akal atau isbat dan nafi ini baik bersamaan atau sesuai dengan, selaras dengan Al-Quran Sunnah, am khalafahuma, atau menyelisih Al-Quran Sunnah. Maka kesimpulannya, fatariqu ithbati sifati lillahi au nafiha anhu indahum huwa al-aqlu. Maka metodologi menetapkan sifat milik Allah atau menafikan sifat daripada Allah bagi mereka apa? Akal. Maka itu tariqnya, yaitu di sini tariq metodologi atau standarnya. Standar itu akal. Maka seseorang tidak bisa dikatakan sebagai Asy'ari, apalagi Mu'tazili, apalagi Jahmi, kecuali kalau memang mereka itu lebih mengedepankan al-aql dibandingkan an-naql. Lebih mengedepankan logika dibandingkan nas. Ya. Maka kita sebagian dari ulama Ahlussunnah ketika ditanya apakah Imam An-Nawawi, juga Al-Hafiz An-Nawawi, dan juga Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, apakah kedua dari beliau ini ada asyair, termasuk golongan asyairah? Maka di antara jawabannya dari Syekh Falah Mundikar rahimahullah, bahwasanya perlu diketahui seseorang tidak bisa dikatakan sebagai asyari kecuali jika dia tampak dari metodologi ilmiahnya terhadap nas lebih mengedepankan akal dibandingkan zahir dari nas. Ya. Maka Ibnu Hajar dan juga sebelumnya An-Nawawi rahimahumullah, beliau-beliau defaultnya itu adalah hadis, dan kita bilang 100% bahwasannya ajaran beliau itu ahlu sunnah 100% enggak juga, karena ada beberapa hal yang dikritisi oleh ulama di masalah akidah, terutama di masalah sifat. Imam Nawawi misalnya dalam syarah Sahih Muslim dan juga beberapa poin Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, maka itu juga diberikan tanbih oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Tetapi tidak serta-merta membuat mereka itu menjadi seorang Asy'ari, ya, atau disebut sebagai seorang Asy'ari, ya. Ya. Kemudian ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه. Lalu bagaimana dengan nusus atau dalil-dalil tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang ketika diperhatikan, diamati dan difikirkan, ternyata akal itu tidak memberikan kelaziman isbat atau nafi. Jadi ada beberapa nas yang dengan akal mereka membuat mereka itu tidak bisa mengatakan saya mengisbatkan ini, tidak pula bisa saya katakan menafikan. Contoh apa? Contoh nas misal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tetap ada adalah wajah Rabbmu. Di sini ada isbat secara zahir, ini isbat sifat apa? Sifat wajah, wajah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika melihat nas ini yaitu tentang wajah Allah, akal mereka itu tidak bisa mengisbatkan karena dikhawatirkan terjadi penyerupaan Allah dengan makhluk sama-sama punya wajah. Tapi menafikan juga enggak bisa. Kenapa? Karena lah ini ada nasnya. Paham enggak maksudnya? Kalau paham enggak? Ya kan? Enggak bisa dihapus nasnya, ada nasnya. Jadi mau menafikan tapi ini lafalnya jelas wa yabqa wajhu rabbika. Tapi mau mengisbatkan takutnya apa? Tasbih al-khaliq dengan makhluk. Maka bagaimana maslak mereka, jalan keluar mereka? Fa aktsaruhum nafauhu wa kharraju ma jaa minhu 'ala al-majaz. Lalu bagaimana takhrij mereka? Setelah mayoritas mereka menafikannya, hakikatnya mereka menafikan. Yang maksudnya menafikan di sini bukan menafikan lafal, tapi menafikan makna zahir. Menafikan makna zahir. Menafikan makna zahir dari wajah. Apa makna zahir dari wajah? Ya muka, wajah. Lalu bagaimana makhrajnya? Bagaimana mereka melakukan takhrij supaya bisa sair gitu ya? Supaya ini lafal enggak terbengkalai tanpa makna sama sekali. Maka bagaimana mereka setelah menafikan kandungan dari maknanya, makna zahirnya, lalu jalan keluarnya apa? Apakah mereka kemudian mengatakan, oh ini khalas, ini enggak benar, kemudian ayat ini salah? Enggak, harus ada jalan. Maka kharraju ma jaa minhu 'alal majaz, maka mereka terapkan metodologi majaz. Dan ini metodologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah untuk seluruh dari asma Allah dan juga sifatnya sebenarnya. Makanya kata Mu'tazilah mereka tidak mengisbatkan sifat Allah sama sekali. Karena bagi mereka kalau sifat-sifat Allah itu diisbatkan maka akan terwujudkan ta'addud al-qudama, yaitu berbilangnya para qadim, yaitu berbilangnya zat-zat yang qadim. Dan itu enggak mungkin bagi Mu'tazilah. Maka mereka kemudian menerapkan tariqah majaz, bahwa saya seluruh dari penjabaran asma dan sifat Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an Sunnah itu semuanya ala tariqatil majaz, atau maksudnya adalah majaz bukan hakikat. Kalau Asy'ariyah juga seperti itu maslaknya sebenarnya, terutama belakangan. Tetapi kalau Asy'ariyah masih lebih ringan, karena tidak semua dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka takwil. Taib, kenapa dengan majaz? Ada masalah apa dengan majaz? Ya, sekiranya tidak ada kaitan dengan takwil terhadap asma dan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka tentu majaz ini sudah dianggap biasa aja. Dan majaz ini tidak dikenal. Istilah majaz itu bukan istilah dari salaf. Bahkan di zaman salaf tidak disebut istilah, enggak ada istilah seperti majaz. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau Syekhul Islam termasuk ulama yang di antara ulama yang masih minoritas. Walaupun ada sebelumnya ulama seperti Abu Ishaq Al-Isfirani di kalangan Syafi'iyah yang menafikan majaz, bahkan menafikan majaz bukan hanya dalam Al-Qur'an melainkan dalam bahasa Arab majaz dinafikan dengan beberapa alasan. Dan alasan-alasan yang menafikan majaz ini sahih sebenarnya. Mereka para ulama Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya menjadikan majaz ini sebagai alat untuk menjadikan takwil mereka itu sa'ir, dan perjalanan mereka dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sesuai dengan pemahaman zahir menjadi seolah-olah diperbolehkan, seolah-olah benar, mardi, diridhai, bagus gitu. Ya. Di antara majaz kan jaza yajuzu, boleh. Ya, sesuatu yang disebut majaz, kenapa disebut majaz? Karena boleh gitu loh. Diperbolehkan. Yang tadinya itu enggak cocok, tapi ya karena boleh ya udah jadi majaz. Contoh saya melihat singa di atas mimbar. Ini sesuatu yang tadinya enggak hakiki gitu loh. Khayali. Tetapi karena udahlah, ini sebagai kiasan aja, kita jaizkan gitu. Boleh, majaz. Ya. Kemudian berarti kalau misalnya yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, hakikat atau majaz? Bagi ahlu sunnah hakikat, karena ahlu sunnah enggak memikirkan bagaimananya, dan itu hak. Tapi bagi mereka majaz. Nah, majaz di sini katanya mereka, oh ini majaz kok. Majaz itu berarti enggak hakiki, sesuatu yang tidak sebenarnya seperti itu gitu loh. Bukan yang turun berarti bukan Allah. Ini hanyalah majaz. Imma di sini bisa ditafsirkan bahwa saya diganti lafalnya atau idhofahnya yang dihapus. Berarti yang zilu di sini yang zilu rahmatullah atau yang zilu malaikatullah gitu. Malaikat dan rahmatnya dihapus, jadi yang zilu rabbuna gitu. Paham di sini? Majaz bisa dengan qiyas, bisa juga dengan hadful idhofah, menghapus idhofah. Dengan qiyas misalnya tadi, saya melihat singa di mimbar. Ini qiyas. Seorang penceramah yang tegas dikiaskan dengan singa. Penceramah yang tegasnya ini dihilangkan lafalnya, diganti dengan kiasan terhadapnya, yaitu singa. Ya kan? Saya melihat singa di mimbar. Taib. Kemudian kalau dengan menghapuskan idhofah, was'al qaryah, kata sebagian ulama, tanyalah pada kampung itu. Harusnya apa? Bukan harusnya, astagfirullah. Bukan harusnya, melainkan kalau secara bahasa bisa dianggap was'al ahlal qaryah, tanyalah pada penghuni kampung itu. Karena kita enggak bisa bertanya kepada kampung, gitu kan? Kampung kok ditanya gitu. Bukan kayak gitu udah zikir kampung, kampung. Nah, kampung kok ditakon ya. Kampung Jariang. Ya. Nah, itu kampung was'alil qaryata. Ini menghapus idhofah dan juga ada metodologi majaz lainnya. Maka mereka menerapkan majaz sebagai bentuk pelarian agar nas ini tidak terbengkalai. Karena kalau orang tanya, lah terus kalau misalnya antum tidak, antum mengatakan, oh Allah Ta'ala tidak memiliki tangan, lalu bal yadahu mabsutatan misalnya, bahkan kedua tangannya Allah terbentang. Taib, sekarang gimana nih, ada nas bal yadahu mabsutatan. Apakah Allah punya tangan? Kata mereka tidak, karena kalau Allah punya tangan, maka sama dengan makhluk ini, namanya menafikan sifat zatiyah tangan. Fa'aktharhum nafauhu wa kharraju ma jaa minhu 'ala al-majaz, maka bagaimana mereka mencari jalan keluar supaya mereka enggak dianggap apa, menghilangkan atau menafikan Al-Qur'an, maka mereka pun pakai maslak ini adalah majaz. Ya, majaz itu kan berarti apa tadi, bal yadahu mabsutatan, tangan, ya makna zahir tangan, maka mereka tafsirkan dengan hal lain yang bukan tangan, yaitu apa, kenikmatan atau kekuasaan dan semisalnya. Ini yang disebut takwil, ini yang disebut majaz. Ya diboleh-bolehin aja pakai itu tafsirannya. Lah kalau misalnya kayak gini, bisa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan semaunya. Makanya orang-orang sufi yang gulat, yang ekstremis dan kuburiyun, mereka doyan pakai mazhab Asy'ariyah. Enggak? Ada enggak sufi salafi? Ya nanggung, ngapain sufinya, salafinya aja sekalian gitu kan. Enggak? Iya. Karena salafiyah itu udah menjamak kebaikan seluruhnya insyaallah. Insyaallah, walaupun individunya masih banyak dikoreksi kita-kita ini, tapi kan secara metode nih salafiyah ini udah mapan, udah. Enggak perlu juga dengan thariqah sufiyah. Nah, jadi banyak thariqah sufiyah, orang-orang tarekat itu lebih cocok ke mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kenapa? Karena bisa menafsirkan. Makanya di antara tafsiran sufiyah namanya tafsir batin. Atau tafsir isyarah, ada tafsir batin, tafsir isyarah. Ya, tafsir batin yaitu tafsir batin yang tidak zahir. Menafsirkan misalnya Allah tidak menerima, dalam hadis Allah tidak menerima sholat di rumah yang ada anjingnya. Di dalam rumah ada anjingnya, ada enggak? Ada juga hadis Nabi SAW yang mana malaikat tidak masuk ke rumah, maafan, yang malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya, sehingga sholatnya itu walaupun mungkin sah, tetapi sholatnya juga tidak seperti sholat yang pada umumnya dari segi pahala dan kebaikannya, karena ada anjingnya. Baik, kemudian di sini Nabi SAW ketika sholat itu malaikat tidak masuk karena ternyata ada anjing kecil di bawah kasur, di bawah ranjang. Maka ada seorang dari kalangan Asy'ari, walaupun ini bukan pendapat Asy'ariyah ya, ini bukan pendapat Asy'ariyah. Ini ada seorang ya, seorang saja. Ana yakin ini bukan pendapat Asy'ariyah. Ya. Orang ini seorang Gus ya. Ya kenapa? Seorang Gus ya. Iya. Iya. Nah, ini dia menafsirkan bahwasanya maksud dari hadis itu bukanlah anjing yang kita kenal anjing, melainkan tafsirannya adalah bahwasanya bait rumah itu adalah qalbu, dan kalb di sini majaz juga. Al bait dimaknai qalbu, ini kan tafsiran ba'id jiddan ya. Ya, ini namanya tafsir, enggak tahu tafsir batin, tafsir isyarah atau tafsir nyeleneh atau. Nah, terus anjingnya itu diibaratkan maksiat. Iya. Dan semisalnya lah, kotoran hati lah pokoknya. Maka malaikat tidak, berarti tafsirannya hasilnya hasil gimana hasilnya? Malaikat tidak masuk ke kalbu yang di dalamnya ada maksiat. Gimana tuh? Dan ini seorang Gus. Ya. GGN, Gus-Gus Nusantara. Ada sekarang kelompok Gus-Gus Nusantara, ada GGN. Iya. Nah, gimana itu tafsir? Jadi ini semua dengan majaz, mereka jadikan itu senjata ini ya, untuk menafsirkan nas-nas sesuai dengan hawa nafsu dengan alasan majaz. Padahal itu sudah menjadi majaz, itu lawan dari hakikat. Dan di antara kriteria perbedaan majaz dan hakikat adalah hakikat ketika ditampakkan maka tidak boleh disangkal karena itu hakikat. Makanya disebut hakikat karena hak. Hakikah, hak kan dari hak, kof, kof. Hak itu kan musyaddadah kofnya. Hak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Jadi Al-Qur'an itu al-haq, hakikat semuanya. Makanya para ulama yang mengatakan dalam Al-Qur'an enggak ada majaz-majazan, itu juga tepat juga karena Allah taala mengatakan haq. Malah antum bilang majaz. Kemudian kriteria majaz itu segala bentuk majaz di antara syaratnya adalah diperbolehkan untuk didustakan atau ditakdzib atau diingkari, enggak seperti itu majaz. Segala bentuk majaz boleh kita tidak percaya akan kalimat itu. Dan ini di antara keburukan kalau kita katakan di Al-Qur'an ada majaz. Iya, coba antum bikinlah segala kalimat yang merupakan contoh majaz atau sampel majaz, pasti boleh orang untuk mengatakan enggak percaya. Karena memang lafalnya itu lafal yang dipersilahkan untuk tidak dipercayai. Ada kiasan atau ada penghapusan lafal. Ya kayak tadi contohnya, saya melihat apa tadi? Singa di mimbar. Ini sesuatu yang unbelievable gitu loh. Terus ada yang bilang, saya enggak percaya, Ustaz. Ya itu berhak untuk mengatakan begitu. Kenapa? Karena memang singa itu bukan di situ tempatnya gitu loh. Ya. Kemudian ada jin masuk ke tubuh orang. Bilang, aing mau. Ayo sia, aing mau. Antum bilang, majaz ya. Iya gak? Bilang aja gitu. Aing mau, ayo sia. Berani karo aing. Ah, majaz ya. Anda nafikan, gak hakiki, iya gak? Iya. Atau menghapus idhofah. Ya. Contoh Pak Jokowi membangun gedung olahraga misalnya. Ini dianggap majaz kan? Majaz. Karena hakikatnya bukan Pak Jokowi sedang membangun sendiri, melainkan ya para tukang. Pak Jokowi bahkan cuma mengetahui tekan kontrak dan atau tantangan doang kelas. Tapi dinisbatkan kepada Pak Jokowi, berarti idhofahnya dihilangkan di sini. Pelaku aslinya dihilangkan lafalnya. Maka orang boleh mengatakan, oh salah itu kalimat, bukan Pak Jokowi, saya yakin bukan Pak Jokowi yang bangun itu. Lalu siapa? Tukangnya. Ya benar gak? Ya benar juga. Ya. Jadi di antara kriteria majaz, apapun itu bentuknya, diperbolehkan untuk tidak dipercayai atau dinafikan atau disangkal atau diralat minimal. Antum salah, antum ngomong kayak gitu. Yang benar adalah para kuli membangun gelanggang olahraga yang telah disetujui Pak Jokowi. Nah itu hakikat nggak? Hakikat. Itu kalau kita katakan ada yang majaz. Begitu ya, ikhwan. Nah, ana ulangi. Thumma ikhtalafu fima la yaqtadil aqlu itsbatahu aw nafyahu. Kemudian bagaimana dengan apa? Dengan nas-nas yang akal itu tidak punya konsekuensi mengitsbatkan, tidak pula menafikan. Kalau diitsbatkan ini jadi musyabbihah, mujassimah, jadi wahabi nanti kata mereka. Kalau dinafikan Maka ini ada ayatnya, masa kita nafikan kafir dong nanti. Maka ada dua mazhab kemudian. Mazhab pertama, mazhab muawwilah. Ya, yaitu yang disebut tadi di sini fa'akthuru fa'akthuruhum nafauhu wa kharraju ma ja'a minhu 'alal majaz. Maka kebanyakan dari mereka menafikannya. Tapi mereka enggak bakal mau disebut munafikan. Karena mereka mentalbis. Nafi mereka, mereka talbis menjadi apa? Menjadi takwil dengan alasan majaz. Ini apa namanya? Adalah kerjaannya Mu'tazilah terutama. Dan juga tentu Asy'ariyah yang dikenal sangat kuat dalam masalah majaz, takwil, ya. Ya, kalau ayat Allah aja ditakwil-takwil dengan semaunya, memang niatan beliau-beliau itu banyak yang baik insyaallah. Tapi tidak cukup dengan niatan baik untuk menghindari tajassim dan tasbih terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu niatan baik, tetapi apalah arti niatan baik kalau menyelisihi salafus saleh. Ini mazhab yang pertama, fa aktsaruhum nafahu wa kharraju ma ja'a minhu 'ala majazni muawilah. Yaitu kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang semisalnya. Ya. Kemudian wa ba'dhum tawaqqafa fihi wa fawwada 'ilmahu ila Allah ma'a nafyi dalalatihi 'ala syai'in min as-sifat. Sebagian dari mereka tawaqquf. Apa tawaqquf? Berhenti diam dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang akal ini tidak ingin mengisbatkannya dan tidak pula mau menafikannya. Mereka tawakuf, bersikap hati-hati tapi tidak pada tempatnya. Wa fawwadu ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmu tentang makna dari sifat-sifat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'a nafi dalalatihi ala syai'in minas sifat, bersamaan dengan menafikan dalalah, yaitu menafikan hasil penunjukan dalil akan sesuatu dari sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak mengisbatkan sifat, tidak pula menafikan sifat, melainkan mereka hanya membacanya saja. Nah, ketika ditanya, terus di sini apa artinya wajhu rabbika, wajah Rabbmu, apa artinya? Mereka katakan, kita serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Kemudian lafal hadis Nabi SAW, Rabb kita turun ke langit dunia, apa arti yanzil? Yanzil enggak kita tafsirkan, enggak kita terjemahkan, melainkan Allah lebih tahu. Ini gimana ini? Ini madhab namanya mufawidah atau tafwid. Tafwid. Madhab mufawidah. Kalau yang pertama madhab muawwilah, yang kedua madhab mufawidah. Ya. Dan orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang, mereka ini menerapkan keduanya. Ya. Menerapkan keduanya. Baik mereka mentakwil, kalau enggak mau, enggak tahu artinya, enggak bisa mentakwil, maka mereka hanya mentakwid dan menganggap bahwa ini semua hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. So, dengan dalil, di antara dalil yang mereka pakai di surat Al-Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, ikhwan. Wa hum yaz'umuna annahum wuffiqu bihadhihi at-tariqati bainal afsala. Akhtatu. Wa hum yaz'umuna annahum wuffiqu bihadhihi at-tariqati bainal adillati al-aqliyati wa an-naqliyah. Mereka itu yaz'umun, mengira bahwasannya mereka telah mentaufiq. Mentaufiq di sini menjamak dengan thariqah ini, dengan metodologi seperti ini, mereka mengira bahwasanya mereka telah menggabungkan antara dalil-dalil logis dan dalil-dalil naqli. Dalil-dalil logis dengan dalil-dalil naqli. Mereka mengira begitu. Walakinnahum kadzabu. Walakinnahum kadzibu fi dzalik. Kadzabu, afwan. Walakinnahum kadzabu fi dzalik. Tapi mereka berdusta dan enggak benar. Mereka enggak mentaufik dua dalil. لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله. Karena dalil-dalil aqliyah, dalil logis dan dalil naqliyah, dalil tekstual itu muttafiqah. Keduanya selaras, baik logis maupun nas selaras untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Azza wa Jalla untuk segala nama sifat tersebut apapun itu. Wa kullu ma ja'a fil kitab wa sunnati min sifatillah fa innahu la yukhaliful aql. Semua yang datang dari Al-Quran Sunnah, dari sifat-sifat Allah, maka itu semua tidak ada yang menyelisihi akal. Wa in kana al-aqlu. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kalau menyelisihi akal, kalau diulang Al-Quran dan Sunnah enggak ada yang menyelisihi akal, bukankah banyak hal-hal atau kisah-kisah yang tidak logis? Sehingga wajar dong sifat-sifat Allah tidak masuk akal. Maka kita katakan wa in ka la yukhaliful akal, tetap tidak menyelisihi akal. Wa in kana al-aqlu ya'jizu an idraki tafsil fi dzalika. Meskipun akal itu tidak mampu untuk menguasai rincian dalam hal tersebut. Idrak di sini mendapatkan atau apa tadi yang terjemahkan apa? Ya jizu'an idrak, menguasai rincian, memahami dengan menguasai. Jadi apakah kita katakan, apakah ada dalam Al-Quran ayat-ayat atau dalam hadis-hadis yang tidak sesuai dengan logika? Maka kita katakan yang lebih tepat kita jawab adalah tidak ada ayat maupun hadis yang tidak sesuai dengan logika. Semua sesuai dengan logika, semua sesuai dengan akal. Tetapi ada beberapa ayat yang memang akal tidak bisa menguasai rincian darinya. Bagaimana maksudnya? Sebutkan dalil tentang Isra dan Mi'raj. Apakah masuk akal? Masuk akal. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, kenapa enggak? Ya enggak. Kenyataan Allah Ta'ala itu maha mampu untuk segala sesuatu, itu logis enggak? Logis. Berarti Allah mampu enggak untuk semua dari kita akan mengalami Isra nanti setelah wafat, dicabut ruhnya, kalau kita mukmin, insyaallah kita mukmin, husnul khatimah mudah-mudahan, dicabut dan melakukan Isra semua dari kita ke langit tujuh, benar, dalam waktu yang singkat. Tapi itu ruh saja, walaupun jasadnya lagi dimandiin. Sampai kemudian dibalikan ke kuburnya, kalau saleh alhamdulillah dibalikan ke kuburnya dengan baik. Masuk akal? Masuk. Kenapa? Karena pertama ada hadisnya. Seandainya enggak ada hadisnya, kita batalkan ini. Karena ini perkara gaib. Ada hadisnya dan hadis tidak akan berdusta kalau itu sahih. Masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena Allah itu maha kuasa untuk mendatangkan hal-hal seperti ini, dan mudah bagi Allah. Paham di sini ya? Ini yang jangan kita mulai saat ini, jangan pernah kita katakan kepada orang-orang awam ada memang hadis atau ayat yang tidak masuk akal. Itu klaim antum semata, enggak masuk akal. Semua ayat, semua hadis selama ala kulli syai'in qadir, maka enggak ada khabar-khabar yang kadzib dalam Al-Qur'an Sunnah. Hatta sesuatu yang enggak unusual gitu, enggak biasa di kita dan enggak pernah terbesit di pikiran kita, kok bisa seperti itu, tetap masuk akal karena Allah itu maha kuasa, terserah Allah. Nah, itu bisa naik seperti itu. Sekarang Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi ini dari surga. Dan surga itu di atas langit ketujuh, di bawah ars. Taib, antum kalau misalnya jatuh dari gedung lantai 5 aja udah hancur. Sekarang antum bilang masuk akal enggak? Ya masuk akal. Kenapa? Ya karena Allah ala kulli syai'in qadir, kan jelas, gampang. Tapi akal ini la yudrik at-tafsil ala dzalik. Tidak bisa menguasai kebagaimanaan rincian gambaran tersebut. Kenapa? Karena akal ini hanya mempelajari sesuatu yang ada dan tampak, yang terasa dengan indera kita selama hidup ini. Ada kalanya orang tua usia 50 atau 60 menguasai sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh anak-anak yang usia 20. Tapi bagi usia 50, ini sesuatu yang biasa bagi mereka. Maka yang 20 ini mungkin mengingkari, oh gak mungkin gitu. Ya. Tapi ketika usia nanti dia 40, 50, 60, oh benar ya. Berarti selama ini logis gitu. Seperti itu. Banyak kok hal-hal dalam Al-Quran Sunnah yang kalau kita salah dalam mempersepsikannya, kita bilang ini gak masuk akal. Iya gak masuk akal dalam, kalau dalam artian akal kita gak nyampe, memang. Karena gak nyampe di sini bukan gak nyampe isbatnya, tapi gak nyampe apa? Idraku tafsil. Yaitu menguasai rincian dari gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah. Iya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian meletakkan kakinya di neraka. Ada gak dalil itu? Pernah dengar gak ikhwan? Iya. Antum bilang apa? Ini gak masuk akal. Masa Allah ta'ala. Kenapa antum bilang gitu? Kenapa? Karena gambaran. Karena gambaran keduniaan dari experience kita yang memang terbatas. Tapi ketika itu adalah Al-Quran Sunnah dan Sunnah Sahihah, maka segalanya itu masuk akal dengan standarisasi apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Iya. Dan Allah itu yaf'alu ma yasha, terserah Allah Ta'ala. Ya, kalau mau enggak masuk akal, masuk akal, sebenarnya banyak hal-hal yang enggak masuk akal. Iya. Kadang-kadang Anda sampai mikir udah zikir enggak berak sini, sampai kalau udah zikir ke sini kayak enggak masuk akal itu. Iya. Tapi kan ternyata ketika itu terwujud, oh ternyata ya semudah itu gitu loh. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Ya seperti itu insyaallah. Kita lanjut insyaallah pada setelah ini kajian kifayatul akhir. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.